alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi insan ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhat tulab, ayuhal hadirun, ayuhat talibat, barakallahu fikum. Sepertinya kita semuanya dalam posisi kesehatan yang kurang fit, sehingga mudah-mudahan taklim malam hari ini tidak lama. Saya tidak kelihatan melihat jam, jadi kalau sudah setengah jam sebelum waktu isya diingatkan. Baik, siapa yang hafal hadis ini berdiri membaca? Yang hafal hadis ini berdiri membaca. Tafadhalu. Enggak ada yang hafal? Kalau santri lama harus tahu. Ah, tahu ya, pasan. Lain, susul. Susul yang lain. Ma'rufan. Lain lagi, baru satu. Satu lama kan sudah tahu. Nah, walaupun tidak disuruh menghafal, tugas menghafal. Enggak ada. Baik. Soal idad yang baru-baru ini, Masya Allah, idad 32. Tahun kemarin awal sekitar 20, kemudian pindah ke TD sebagian. Berkurang-berkurang, ada yang pindah, ada yang keluar. Terakhir, kalau tidak salah, 10. Terakhir kita lulus itu 10, selama 2 tahun. Naik nomor 10. Kum, nomor 10. Sudah dilihat daftarnya. Bisa melihat daftar ini. Nomor 10, urutannya, daftar. Sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Nomor 18. 18. Edad. 18. Sakit juga? Ah, Hasan. Kalau datang orang minta perlindungan, hukumnya bagaimana? Dilindungi atau tidak dia? Dilindungi. Padahal dia datang itu habis mencuri di tempat sana pasar misalnya. Orang pasar ngejar enggak bisa nangkap karena larinya itu kenceng sekali. Lurus dia, beda dengan babi. Lurus tapi kalau enggak bisa belok. Kalau orang kan bisa belok. Ini lurus, jalannya lurus kan. Begitu masuk sini ketemu antum. Mas minta dilindungi saya. Minta dilindungi. Saat kejar-kejar orang itu dari belakang udah hampir kelihatan belok ke sini. Gimana? Dilindungi. Ah, tadi katanya dilindungi. Gimana? Tidak dilindungi. Orangnya baik kok, datang ke sini itu baik-baik. Bawa KTP lagi sebelum nemu antum. Assalamualaikum, ucapan salam baik-baik. Permisi, Mas. Saya sabar, lagi kehabisan bekal ini, minta perlindungan semalam sajalah, siapa tahu nanti jamuan di sini, ini KTP saya, alamat saya ini, gitu. Gak diterima, gak dilindungi. Gak diterima sebagai tamu, udah dilindungi, gitu. Mau kesana salah, mau kesini salah, ya. Fihi tafsil, siapanya gitu. Fihi tafsil, gitu. Ada rinciannya. Nah, kalau begini-begini dilindungi, kalau begini-begini tidak dilindungi, gitu. Tayyib, Hasan, Barakallahu fiik, gitu ya. Ada rinciannya. Idris. MDW 1. MDW 1. Nomor 16. Nomor 16. Ada santri yang baru ya. Iqdad baru. MDW 1 juga baru. Belakang. Sakit. Mana? Soalnya mudah. Mudah soalnya. Nah, baik. Hadis yang kita baca dalam pembahasan kita ini dari sahabat siapa? Sahabatnya siapa? Ya? Siapa? Coba disambungkan yang depannya, mau keraskan suara. Siapa? Sudah menjawab? Siapa sahabatnya? Enggak tahu. Enggak tahu. Bisa dilihat loh, ada hadisnya enggak? Enggak megang hadisnya. Nah, kemarin sudah ada anjuran lagi kan untuk memiliki kitab, bersifat anjuran, enggak wajib, anjuran. Kalau enggak bisa memiliki kitab bagaimana? Nulis hadisnya, pinjam tadi kan sebelum maghrib, pinjam kitabnya. Nah, tak tulis hadisnya. Nah, an radhiyallahu anhu, siapa sahabinya? Eh, enggak apa-apa. Nomor 14. MTV 1 juga. Tunggu dulu ya, sebentar. Sakit. Nomor 3. Sakit juga. Nah, siapa nama sahabatnya? Belum tahu? Pegang bukunya atau tulisan? Enggak ada. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namanya siapa Ibnu Umar? Kan dia apa sapaannya Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Ibnu Umar itu anaknya Umar, Umar seorang khalifah. Namanya dia siapa? Abdullah. Jadi su. Dede. Nah, nomor 5 dari kota yang jauh. Penghasil durian. Pas singgah di sana dulu banyak durian. Nah, nomor berapa tadi? 5. Betul, sahih. Ha, sahih dari kota Poso terus ke sana arah Mali 7. Mali lagi atau Mali 7-nya? Masya Allah, banyak duriannya ketika ke sana banyak durian. Nanti lahir tahun berapa? 2020 tahun yang lalu? Belum. Berempat. Berarti saya ke sana itu belum lahir. Mungkin malah ibunya belum nikah dengan bapaknya. Iya. Baik, Ahsan. Sudah ikut pertemuan kemarin? Sudah ikut pertemuan kemarin? Sudah. Nah. Takrir hadisnya siapa saja perawinya? Yang melakukan hadis ini siapa saja dari A'immah hadis? Al-Baihaqi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Kurang keras? Oh, lupa. Enggak ingat yang lain? Hasan. Bisa satu udah lumayan. Idris. Dibantu. MDW 3. Nomor 16. Daerah setempat. Dari Ngawi. Ada? Enggak ada? Sakit? Oh, ada. Nah, siapa lagi? Kemarin absen. Daim. Makfu. Nomor 4. Nomor 4. MDW 3 juga. Hadir? Marid? Nah, hadir. Siapa? Takhrid hadis yang lain? Ada Al-Baihaqi, ada yang lain lagi siapa? Abu Bukhari, Abu Muslim. Siapa? Siapa? Oh, absen. Baik, yang enggak absen nyari. Masih ambil 3 biar dapat 2. Nomor 2. Nomor 2. Sakit? Ada. Nah, siapa pentakrit hadisnya? Siapa? Enggak tahu? Enggak nyatet? Kadang itu kelihatan serius ya, taklim itu. Ternyata apa? Entah gambar, entah apa ternyata gitu. Ketika dilihat, kok kelihatan serius sekali. Ada yang gambar, ada yang corak-coret gitu. Yang hadir seperti itu. Yang enggak hadir, apalagi enggak hadir ya. Kalau sakit, maafu. Kalau absen, apa, goib, enggak ada keterangan ini. Kemana? Sudah, kembali ke kelompok yang lain. MDW 2 nomor 5. Nomor 5, mana? Khadir. Nah, siapa pentakrit dari sini? Abu Dawud. Siapa lagi? Siapa? An-Nasa'i Ahsan. Baik, nambahkan 2. Masih ada lagi Al-Hakim Ijrisa. Duanya duduk. Kita teruskan sampai pada qaul al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, menerangkan lafaz tersebut. Dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikan dia. Ada beberapa makna nanti di bawah. Ikhtalafal mufassiruna ay as-surah fi ma'naha hal al-makna man sa'alakum bisar'illah ay man sa'ala su'alan yastahiquhu fi syar'i fa'atuhu aw man qala as'aluka billah an tu'tini kadza. Ahlu surah, pensyarah hadis, berselisih dalam menerangkan makna man sa'alakum billah fa'atu di sini. Apakah maknanya yaitu orang yang datang bertanya, artinya bertanya diri, meminta. Berikutnya langsung meminta. Datang meminta, dan memang dia itu berhak. Apa yang dia minta itu berhak untuk menerima dia itu. Sesuai syariat Allah, berhak menerima. Nah, ini berhak tidak diberikan kepada dia. Aku datang dengan wujud nama Allah, atau memang aku itu berhak. Berikan kepadaku harta itu misalnya. Fiha qaulan. Dalam hal ini ada dua qaul. Sebelum masuk jawabannya, beliau melakukan kaidah dulu. Anan nasol qur'ani awin nabawi idah tamala maknayain la yunafi ahadumal akhor fa'inal wajib hamluhu alaihima. Sebuah nas al-Quran, ayat-ayat al-Quran tersebut, atau lafad-lafad yang Rasulullah gunakan bersabda dengannya, yakni hadis-hadis Rasulullah, jika mengandung dua makna, menurut dua makna dan keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain, benar semuanya, maka yang wajib adalah membawa kedua makna tersebut, tidak dinafikan, dipakai semuanya. Yang wajib adalah dipakai kedua makna itu. Baik, saya ulangi, jika ada nas Al-Quran atau nas hadis Rasulullah yang mengandung dua makna dan makna keduanya adalah benar, maka wajib di pakai keduanya, enggak boleh dihilangkan salah satunya. Bisa dipaham ya? Wajib dipakai kedua-duanya. Fanakul, maka beliau mulai menjawab. Dan ini jawaban yang pertama. Man sa'ala billahi ay man sa'ala bidinillah ay sa'ala su'alan masru'an fa'atuhu. Beliau menerangkan dengan ucapan yang lain, ungkapan yang lain. Nah, barang siapa yang meminta dalam permintaannya perkara yang memang dia berhak sasari, maka berikan. Maka berikan. Nanti baru dibuat contohnya apa. Sesuatu meminta kok barangnya adalah barang yang sari, berhak dia terima. Berarti ada yang enggak sari gitu, yang enggak boleh diberikan. Baik, di sini kalau yang diminta barangnya memang barang yang halal, sesuai syariat yang dia itu berhak menerima, maka perintah sari adalah fa'atuhu, berikan. Berikan kepada dia. Misalul dzalik, contohnya. Rajulun fakirun ata ilayya wa qala as'aluka an tu'tiyani minaz zakah fa'atihi. Hadzal haq hadza ahaku min fakirin lam yas'alni li an hadza sa'ala fa sawra mustahiqan lil i'ta bi halihi wa su'alihi. Seorang yang fakir datang pada diriku, kata saya. Dia mengatakan, aku meminta atau berikan kepadaku zakat. Dia fakir, berhak dapat zakat kan? Nah, berikan zakat. Maka aku beri dia. Dan dia adalah berhak untuk menerimanya. Dibandingkan si fakir yang lainnya. Dia berhak menerima, terlebih dia meminta. Terlebih dia meminta, maka dia berhak menerimanya dibandingkan orang fakir yang lain. Baik. Kemudian meneruskan, amma idza alimna anna usala ma la yastahiqu fala atihi. bina'an ala tafsiri man sa'ala billah ay bisarillah. Berarti di situ dulu, berarti di yang depan tadi. Adapun kalau kita ketahui seorang yang meminta harta tapi dia enggak berhak, maka aku tidak memberikan. Enggak berhak dia, misalkan keluarga Nabi Muhammad keturunannya. Dia enggak boleh menerima apa? Sedekah, ya kan? Nah, dia datang aku minta sedekah. Maka enggak diberi. Paham ya? Keluarga Nabi Muhammad, anak keturunannya, ahlul baitnya tidak boleh menerima apa? Sedekah. Nah, kalau dia datang tak sedekah, maka tidak diberi. Terusnya, bina anala tafsiri man sa'ala billah, ini dibangun di atas penafsiran barang siapa yang minta atas nama Allah, artinya dengan syariat Allah, yaitu jika seorang itu datang kepadaku minta zakat, wa ana a'rifu annahu ghaniyun lakinnahu sa'ala takatsuran fala utihi. Dia datang kepadaku minta zakat dan aku tahu orang ini kaya, sudah kenal, saya sudah kenal dengan orang tersebut. Mintanya apa? Takatsuran, untuk memperkaya diri. Bukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bukan, tapi takatsuran, memperkaya diri. Maka saya katakan fala uti, maka tidak memberikan pada dia. Itu ya. Ini jawaban yang apa? Qaul yang pertama dari syarah yang ada perbedaan tadi. Kemudian sisi yang kedua, hadza wajhun, ini sisi yang pertama. Al wajhu tsani atau al qaul tsani, jawaban yang kedua. Man sa'alakum billahi ay man qala as'aluka billah an tu'tiyani wa hal tu'tihi. Orang datang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Berikan hal itu pada diriku. Apakah langsung kamu beri? Hadza aidon yahtaju ila tafsil. Perkara ini perlu untuk dirinci. Rinciannya, idza sa'ala ma la yahilu lahu fala tu'tihi. Kalau dia meminta walaupun menyebut nama Allah, tetapi hal itu enggak halal bagi dia, maka tidak diberikan. Orang laki-laki datang minta sutra. Sutra itu halal enggak bagi laki-laki? Halal atau tidak? Haram kan? Nah, maka enggak diberi. Gitu. Tidak diberi. Diberikan contoh di situ. Ja'aka insanun waqala asaluka billahi antastariyali dukhanun fahal tu'tihi. Seorang datang dengan menyebut nama Allah. Nah, berikan kepadaku dukhan. Apa itu dukhan? Rokok. Apakah kamu beri uang untuk membeli misalnya, atau kamu apa? Iya, beri uang ya, enggak bawa rokok kok. Beri enggak? Hadza insanun yasrabu dukhan wa laysa mahu nuqudun. Orang yang datang ini perokok dia, bahkan pecandu rokok. Dia enggak punya uang untuk mau beli, enggak punya. Wa dhaqat 'alaihil ardu bima rahubat, sudah terasa sempit dunia katanya. Cari kerja enggak dapat, uang di saku udah enggak ada, kartu ATM udah enggak ada isinya. Udah minta nyuri masih jaga diri kalau untuk nyuri. Nah, kalau minta padahal sudah jelek, tapi apa? Dalam musyrik tersebut kan sebenarnya mencuri itu kalau perkara yang halal boleh. Nah, ini perkara yang haram. Rokok diharamkan. Nah, ternyata dia datang seperti itu minta untuk beli rokok. Taib. Diberi atau enggak? Diberi atau enggak? Saya memiliki kerincian. Bisa diberi, juga bisa enggak diberi. Kalau uang enggak diberi. Nah, tapi apa? Diberi nasihat. Diberi apa? Nasihat. Nah, panggil. Sini mas, duduk. Minum, diajak minum dulu misalnya. Setelah itu, sampaikan baik-baik. Nah, diberi nasihat. Baik, beliau membawakan prakteknya. Faqala, alhamdulillah ya indi hadisun an rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Rasulullah bersabda, man sa'alakum billahi fa'atuhu. Nah, hadis yang di atas dibawakan. Fadhahaba ila rajulun waqala asalka billahi an tu'tiyani mi'ah. Mi'atu riyal atau mi'atari mi'atarial. astari biha dukhonan fal yajuz. Seorang datang menyebut nama Allah, berikan pada diriku 100 rial saja untuk aku bisa beli rokok. Bolehkah dia artinya diberi atau tidak? Boleh di sini, boleh diberi atau tidak? Katulullah, la yajuz, tidak boleh diberi. Li'annallaha yakul ta'awanu ala wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Awalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian di atas al-bir dan at-taqwa, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Rokok diharamkan, ada permusuhan di situ, mengandung dosa dan permusuhan. Gara-gara rokok dia bisa berkelahi. Wala u'tihi, maka aku enggak beri dia. Lakin a'tihi mahuwa khairun min dhalik wahuwa nasihah. Nah, tapi aku akan beri kepada dia yang lebih baik daripada uang, yaitu nasihat. Yaitu nasihat. Wa akul, prakteknya bagaimana? Ittaqillah, ya akhi, ya mas, ya bapak, takutlah kepada Allah misalnya. Semoga saja hatinya tuh luluh, luntur. Nah, mudah-mudahan. Ungdur mada hadzalaka min ad-dukhan. Perhatikan apa yang terjadi pada dirimu dari rokok tersebut. Sudah tertulis di iklan-iklannya, bahkan di rokok itu sendiri. Rokok bisa merusak pernapasan. Menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, dan yang lainnya sudah ma'ruf. Penyakit paru-paru, jantung. Bagi wanita bisa tidak bisa melahirkan nanti, enggak bisa hamil dan seterusnya. Baik. Sirta tatakaffafun nas. Gara-gara kamu enggak punya duit mau ngerokok ini, kamu jadi ngemis. Nah, meminta-minta kepada manusia. Walaupun apa? Sebenarnya dalam Islam itu meminta kalau terpaksa itu boleh. Sehingga di sana Syekh Mukbil pernah punya risalah. Risalahnya Wadamul Masail, tercelanya meminta-minta. Lalu beliau jelaskan juga yang boleh meminta itu kriterianya seperti ini, seperti ini. Kalau enggak punya lagi kerjaan, enggak punya, terdampak COVID-19 ya, di PHK, uang pesangon sudah habis, dan seterusnya. Untuk makan keluarganya enggak ada. Boleh enggak minta? Nyari kerja belum dapat. Sakit lagi kena COVID. Iya. Itu sudah boleh dia meminta-minta, terpaksa untuk kebutuhan kesehariannya. Jadi kalau yang tercela, ya untuk takasuran tadi, memperbanyak, memperkaya dirinya. Pernah mungkin saya sampaikan dulu, pekerjaan profesinya itu pengemis di negara tetangga, di negeri jiran. Nah, walaupun rumahnya di Indonesia ini, kampung halamannya sudah tingkat, mobil ada. Ayo pergi ke sana untuk mengemis, meminta-minta. Banyak dapatnya. Tercela. Baik. Tidak menjaga harga diri. Nah, beliau katakan fa'utihi ma huwa khairun minal mal, maka aku beri dia sesuatu yang lebih baik daripada uang, yaitu nasihat. Nasihat, nah, itu adalah kamu ini berhak untuk menerima nasihat. Agama Islam adalah agama yang penuh nasihat. Sudah berapa menit berlalu? Biar enggak kebablasan. Nah, sekaligus sebelum berlanjut, nasihat untuk anak pribadi dan khususnya para imam, imam-imam masjid dan yang lainnya, untuk pandai-pandai membaca situasi dan kondisi makmumnya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nah, kalau Ramadan, orang-orang makmum itu memang menginginkan bacanya panjang, lakukan panjang. Kalau menginginkan semuanya. Tapi kalau enggak, ya cukuplah, tidak terlalu panjang. Itu saja Ramadan, ya kan? Apalagi di luar Ramadan, di hari-hari biasa. Terlebih saat panas. Saat di sini kemanasan ya, sudah ditambah kipas. Dulu pernah kita sampaikan, perlu kipas tambahan di sini. Sampai sekarang belum ada tambahan. Sepertinya sudah ada yang baru di sana ya, belum dipasang itu ya. Di pos itu. Mudah-mudahan dipasang di sini nanti. Baik. Mudah-mudahan. Baik, panas, kurang sejuk. Nah, maksudnya bagaimana nasihat ini? Untuk tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Walaupun menurut kita sebenarnya masih pendek. Cuma anabab kok bacanya. Tapi surat duhur. Puanas gitu ya. Sudah puanas, tambah lagi kerut keroncongan, lapar. Ini kok suwi meng. Bro, sahabat saja pernah ngomong dalam bisikan hatinya. Iya toh. Tak kira Rasulullah berhenti di akhir Al-Baqarah, ternyata tidak. Nah, walah nambah ke Ali Imran. Itu sahabat, ya kan? Pernah. Tetapi kita yang apa? Kadang iman itu naik turun, saat turun didukung kondisi fisik yang capek, nah, keroncongan. Kita akui semuanya ya. Bahkan banyak yang batuk sudah gitu ya. Misalkan batuknya. Mudah-mudahan batuknya itu murni, enggak dibuat-buat. Iman enggak ruku-ruku ini, disengaja batuk-batukkan diri. Baik, ini nasihat untuk kita semuanya. Ya, menjadi imam untuk apa? Sederhana. Tidak terlalu panjang. Ya, memang ini tidak bisa dibatasi pendek itu 5 menit, kalau panjang setengah jam juga bisa dibatasi seperti itu ya. Enggak ada patokannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Satu alinan lagi ya. Qala idza sa'alani syai'an mubahan lakin tatalaku hajati bihi. Jika seorang datang kepadaku dan meminta sesuatu yang mubah sebenarnya perkaranya, barang-barang yang mubah, tapi aku punya kebutuhan hajat dengan barang itu. Mislu an ro'a ma'i sa'atan a'jabathu. Seorang melihat di tangan kananku, tangan kiri atau tangan kanan pakai jam itu biasanya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Baik. Kalau udah dua nanti kanan kiri kakak semuanya. Baik. Boleh kanan, boleh kiri, enggak ada dalil untuk kanan harus kanan misalkan, enggak ada, atau harus kiri. Boleh dua-duanya. Tamaman. Jamnya bagus, dia sangat terkesima. Wahia tatalaku biya hajati. Jam ini sangat dibutuhkan oleh diriku. Jadwalku padat hari-hari aku lalui itu. Sebenarnya di sini kan padat kan jadwalnya. Bahkan jamnya bisa untuk alarm. Ketika pengen istirahat sebentar gitu, saat mulai bertugas, ada alarmnya. Faqala asaluka billah antu tiyani sa'ah hal yuzimuka. Dia bilang, "Mas, jamu untuk aku aja ya." Gitu ya. Ini bahasanya mudah ya terjemahnya biar terjemahan santai. Untuk aku aja jamnya ya. Enggak minta langsung itu enggak sebenarnya bahasanya. Oke, gimana? Kamu harus beri atau enggak? Harus beri atau enggak bahasa Syekh? Harus beri atau enggak? Katanya la yulzimuka, enggak harus kamu berikan. Enggak harus kamu berikan. Li'anana law fatahna hadzal bab, seandainya kita buka pintu ini, melihat naik motor bagus, motornya aku minta ya. Pernah ada guyonan ini ya. Ya guyonan seperti itu, sebenarnya bukan minta, beli. Ya. Dengan harga yang menurut dia itu mungkin dia gak bawa uang segitu. Lalu dia keceplosan, tak belinya lah motornya. Ya, kalau kamu punya 10 juta lah, dah ambil. Keluarkan uang betul 10 juta, padahal motornya mungkin harga yang masih baru 20 juta dan lainnya. Sah enggak ini jual belinya? Allah SWT, cuma sedar guyonan saja itu ya. Baik. Ini minta, enggak beli ya, minta. Gimana, beri atau enggak? Harus diberi atau enggak orang seperti ini? Beliau telah menjelaskan di atas tadi, tidak di, dan enggak harus untuk diberi. Kalau sifatnya remeh, barang yang mungkin kita enggak butuh sama barang itu, ya enggak apa-apalah diberi. Punya pulpen 3 atau 5 gitu. Bagus-bagus semuanya. Bagus-bagus semuanya. Baik. Atau masih baru semuanya. Aku minta pulpennya satu lah. Kalau memang antum enggak butuh dengan pulpen yang itu, boleh kasihkan. Boleh. Boleh saja. Karena boleh ya. Enggak harus ya. Baik. Barakallahu fikum. Wa qulna. Diteruskan. Yalzam la nakubunna su'alaina. Kalau kita buka pintu tadi, semua orang datang minta kasih, minta kasih, minta kasih. Akhirnya apa? Membalik manusia ke apa? Membalik di sini. Nakubunnas alaina. Orang akhirnya akan bolak-balik datang lagi, berbalik meminta lagi gitu. Wa kullama ra'au ma'ana syai'an yujibuhum sa'aluna billah. Tiap kali kita punya sesuatu yang mengherankan dia, menyakankan dia, dia akan minta dengan nama Allah. Baik, an nu'tiyahum iyahu, untuk kita berikan kepada mereka barang-barang yang ia minta tadi. Maka tidak demikian. Tidak demikian untuk selalu diberi. Baik, ada faedah di sini. Seharusnya orang yang memang Allah berikan kecukupan harta, bentuknya apa saja umum, Enggak usah nunggu datang diminta. Iya. Iya toh? Enggak usah nunggu datang orang datang meminta dengan nama Allah. Udahlah berikan. Nah, yang lomo. Nah, kalau gampang beramal, gampang bersedekah, berinfak, Allah akan beri ganti. Malaikat mendoakan, ya Allah berikan pengganti dari harta yang telah ia infakkan ini. Tapi orang yang bakhil, padahal ada. Nah, maka malaikat mendoakan apa? Berilah apa? Kebangkrutan. Hilang, musnah harta yang ia miliki. Barakallahu fikum. Wa hadza la ta'ti bi syariah. Model seperti ini, orang datang minta ini tidak sejalan dengan syariat. Islam tidak mengajarkan demikian ini. Idzan hadhil itlaqat. Nah, ini kemarin kita sudah baca. Kemutlakan kata meminta maka berilah, kalau minta diberi Allah berilah. Ini tidak secara mutlak itu saja. Ada qayyidnya. Apa itu qayyid? Pembatas-pembatasnya. Takunu muqayyadah. Dia terikat kata-kata ini, dibatasi. Bima alimna min qawaidi syariah, yaitu berupa apa? Kaidah-kaidah syariah. Dilihat, diperhatikan dia memang butuh atau tidaknya. Kalau memang dia sangat butuh sekali, meminta beri. Kalau enggak ya, dilihat dulu. Wahia itiba'ul masoleh, yaitu mengikuti maslahat-maslahat. Sudah kaya, masih meminta lagi. Enggak maslahat bagi dia, harta tidak diberikan. Wajtina bil mafasid, dan menjauhkan diri dari kerusakan-kerusakan. Maka orang pun harus pandai-pandai. Punya rezeki banyak, pandai-pandai untuk memberikan. Jangan sampai orang yang memang punya sifat pemalu, bahkan sangat pemalu sekali, enggak mau kalau minta menjaga diri. Menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia itu butuh sesuatu, tapi dia tahan, sabar. Enggak mau meminta. Sangat butuh sebenarnya. Maka hendaknya seperti awal yang tadi adalah apa? Orang yang punya kecukupan harta untuk apa? Bisa mengerti siapa kira-kira yang butuh. Siapa yang butuh. Baik. Ada orang enggak punya malu, suka minta. Barakallahu fikum sampai di sini ya. Kita akhiri. Hadisnya diapalkan yang belum hafal, mudah-mudahan pekan depan banyak yang hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.